berkelana seorang diri untuk mencari sesuap nasi. Walau belum pasti namun ia terus berjalan, tak tahu kapan ia mati. Hidup keras. Selamat siang keras. Sangat berdinya, hey, begitulah liku hidup tiada pasti. Begitulah oh gelantangan penuh kesedihan, penuh di dalam kesedihan. Cuaca juga mendukung.